Mitra bisnis dalam tulisan terbaru di website koran internet yang bertajuk Sri Mulyani Barclay Mafia Organisasi Tanpa Bentuk, Kwik Hyan Gi mengungkapkan betapa kuatnya loyalitas generasi penerus Barclay Mafia kepada lembaga-lembaga pemberi hutang seperti World Bank dan IMF. Dalam perbincangan sebelum ini, Kwik Hyan Gi telah mengungkapkan peran World Bank yang dengan mekanisme hutang telah menyetir hampir setiap pemerintahan di negara kita, sehingga Indonesia dapat dikatakan telah kehilangan kemandirian. Untuk melanjutkan pembahasan, segera kita berbincang dengan Kwik Hyan Gi. Pak Kwik, aksi yang dilakukan oleh World Bank, apakah hanya terjadi di Indonesia atau negara lain pun juga merasakan hal yang sama, Pak? Ya, kalau ini tidak menurut pengalaman saya, tetapi kalau kita baca literatur, banyak yang berpendapat demikian. Baik, Pak Kwik. Jika kita melihat komposisi pimpinan World Bank yang mayoritas berasal dari pejabat-pejabat Amerika, apakah ini juga menunjukkan bahwa lembaga itu adalah kepanjangan tangan Amerika? Ya itulah, dari situ saja juga sudah terlihat, itu sudah merupakan suatu indikasi bahwa Bank Dunia ini, walaupun anggotanya terdiri dari banyak negara, ya praktis semua negara di dunia yang anggota, namun oleh karena Amerika itu mempunyai andil yang besar di dalamnya, maka Amerika yang dominan. Nah, kalau Amerika dominan, ya Amerika menggunakan Bank Dunia sebagai instrumen untuk memperoleh pengaruh di mana-mana. Tetapi melalui cara-cara ekonomi. Lantas bagaimana dengan IMF, Pak Kwik? Sama juga, cuma IMF sifatnya lain dan didirikannya juga lain. Kalau IMF itu lebih berat pada sektor moneter. Akan tetapi sekarang sudah kabur sama sekali, oleh karena kalau ada ketika Indonesia terkena krisis, ini juga saya alami ya, bukan hanya mendengar. Ketika Indonesia kena krisis, sebagai anggota kan berhak minta bantuan. Dan Indonesia memang menggunakan haknya untuk memperoleh bantuan dari IMF, akan tetapi yang diarahkan bantuan lagi-lagi adalah kredit. Nah, kredit itu dikucurkan setelah Indonesia menjalankan program-programnya yang dinamakan MEFP atau Memorandum of Economic and Finance Program yang terkenal dengan nama Letter of Intent. Jadi itu mereka mendiktekan ini semua harus dilakukan, kalau sudah selesai kami anggap baik dilakukan, lalu dikucurkan kredit $400 juta, lalu dibuat Letter of Intent yang kedua. Itu isinya semuanya adalah pendiktian, dan kadang-kadang pendiktiannya itu sama sekali tidak masuk akal, malah merusak gitu. Demikian Kwik Hyan Gi, saya Dinda Natasha.